Konsultasi Syariah. Makmum masbuk dilarang membaca iftitah. Pertanyaan, jika kita masbuk, apakah tetap dianjurkan membaca doa iftitah? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jumhur ulama mengatakan bahwa doa iftitah hukumnya anjuran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan seusai takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah, beliau diam sejenak. Aku pun bertanya kepada beliau, Ya Rasulullah, Anda diam antara takbiratul ihram dan Fatihah. Apa yang Anda baca? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aqul, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Yang artinya, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya dan seterusnya. Muttafaq alaih. Hadis ini menunjukkan doa iftitah hukumnya sunnah. Bagi yang membacanya mendapatkan pahala, dan jika tidak dibaca, salatnya tidak batal. Ibnu Qudamah mengatakan, doa iftitah termasuk sunnah dalam salat menurut pendapat mayoritas ulama. Sementara Al-Fatihah hukumnya rukun dalam salat. Dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Yang artinya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Muttafaq alaih. Dan kaidah baku yang berlaku adalah dahulukan yang wajib daripada yang sifatnya anjuran. Berangkat dari sini, kita akan memberikan rincian untuk kasus makmum masbuk. Apakah perlu membaca doa iftitah ataukah tidak? Pertama, jika waktunya sudah tidak memungkinkan untuk membaca doa iftitah dan Al-Fatihah, maka dahulukan Al-Fatihah daripada doa iftitah. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. An-Nawawi juga mengatakan, jika makmum masbuk tahu bahwa memungkinkan bagi dia untuk melakukan sebagian doa iftitah, ta'awud, dan Fatihah, sementara tidak mungkin bisa membaca semuanya, maka dia baca yang memungkinkan untuk dibaca. Demikian yang ditegaskan dalam Al-Umm. Kedua, jika masih memungkinkan untuk membaca doa iftitah, dianjurkan membacanya. An-Nawawi mengatakan, jika makmum masbuk menjumpai imam sedang berdiri, dan dia tahu bahwa memungkinkan baginya untuk membaca doa iftitah, ta'awud, dan al-fatihah, maka dianjurkan membaca iftitah. Demikian yang ditegaskan Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm, dan ini yang menjadi pendapat Syafi'iyah. An-Nawawi juga menukil keterangan Al-Baghawi. Al-Baghawi mengatakan, ketika makmum masbuk melakukan takbiratul ihram, lalu imam sampai pada bacaan amin, seusai makmum masbuk takbiratul ihram, maka makmum langsung membaca amin, kemudian membaca doa iftitah, karena bacaan amin hanya sebentar. Ketiga, jika kesempatan untuk membaca iftitah sudah selesai, maka tidak perlu membaca doa iftitah. Misalnya, makmum masbuk takbiratul ihram, sementara imam sedang duduk tasyahud. Dalam kondisi ini, seusai takbiratul ihram, makmum masbuk langsung duduk, dan ketika bangkit, tidak perlu membaca doa iftitah. An-Nawawi menyebutkan keterangan Al-Baghawi, jika makmum masbuk menjumpai imam sedang tasyahud akhir, lalu dia takbiratul ihram, lalu duduk tasyahud, dan ketika makmum duduk, imam salam, maka makmum berdiri dan tidak perlu membaca doa iftitah, karena kesempatan membaca doa iftitah sudah terlewatkan. Demikian, Allahu a'lam.